أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السهو في الصلاة والسجود له. باب lupa di dalam sholat dan sujud untuknya. Ini bab ke-72. Bab lupa di dalam sujud, di dalam sholat dan sujud untuk lupa tersebut. Hadis 1265. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik 'ala Ibn Shihab anna Abi Salamah ibn عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه شيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya salah seorang di antara mu apabila dia berdiri untuk salat, dia berdiri salat, datang syaitan kepadanya, falabasa alaihi, lalu syaitan itu meragukan, memberikan kepadanya keraguan, hatta la yadri kam salat, sehingga dia tidak tahu berapa dia telah sholat. Yani maksudnya berapa jumlah yang telah dia lakukan. Fa idza wajada dzalika ahadukum, apabila salah seorang di antaramu mendapatkan hal itu, falyasjud sajdatayn wa huwa jalis, hendaklah dia sujud dua kali dalam keadaan dia sedang duduk. Kita lihat dulu pembahasan oleh Imam Nawawi dalam hal ini. Qala al-Imam Abu Abdullah al-Mazri fi ahadith al-bab khamsa. Abu Abdullah Mazri dia mengatakan di dalam hadis-hadis bab ini terdapat lima. Jadi ada lima hadis yang menjadi sumber pembahasan ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fi man syakka falam yadri kam shalla, وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, di dalamnya yang hadis yang kita baca tadi adalah hadis tentang orang yang ragu di dalam sholatnya berapa dia telah lakukan. Maka dia sujud dua kali, belum tidak ditetapkan dia sujud ini sebelum salam atau setelah salam, tidak disebutkan tempat atau posisi dua sujud ini. Ya, begitu juga dengan hadis tadi yang kita baca pertama. Hadis yang kedua 1267, kalau 66 cuma sanad yang berbeda. Wa hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Yahya ibni Abi Katsir qala hadatsana Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah hadatsahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالآذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، حتى لا يسمع الأذان. فإذا قدر الأذان أقبل، فإذا ثيب بها أدبر، وإذا قضي التثويب أقبل. يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر؟ حتى يظل الرجل يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. حديث yang kedua ini dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: apabila azan dikumandangkan, idza nudiya bil adzan adbar syaitan, syaitan lari. Lahu duratun, syaitan ini lari terkentut-kentut. Hatta la yasma'al adzan, sampai larinya itu ke posisi dia tidak mendengar adzan. Lari terus sampai dia enggak dengar azan baru dia berhenti. Fa idza qudiya al-adhan aqbal. Jika azan selesai, berarti dia enggak dengar azan lagi, balik dia. Balik ke mana? Balik ke masjid. Fa idza thuyyiba biha, apabila diulangi lagi, jadi iqamat. Kan dia akan lagi adbar, dia pergi lagi, lari dia. Fa'idha qudiya tathwib, apabila selesai iqamat, aqbal, dia kembali lagi. Yakhturu bainal mar'i wa nafsihi, dia melintas di antara seseorang dengan dirinya. Yani dilintasi di pikiran seorang yang sholat tadi. Yaqul, syaitan ini mengatakan: udhkur kada, ingat itu, udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Lima lam yadhkur, lima lam yadhkur, sesuatu yang tidak pernah terlintas di dia, diingatkan oleh syaitan. Ini kadang-kadang, kadang tidak ada pernah melintas, tahu-tahunya menjadi objek pembahasan dalam solat. Hatta yadhanna ar-rajul, sampai orang tadi seperti itu terus berkelanjutan. Ia terikam solat, sehingga dia tidak tahu berapa dia solat, karena diingat-ingat oleh siapa tadi. Faidah lam yadri, apabila dia tidak tahu. Idza lam yadri ahadukum kam shalla, jika salah seorang di antara tidak tahu berapa dia salat, falyasjud sajadataini wa huwa jalis, sujudlah dia dua kali dan dalam keadaan dia sedang duduk. بظاهر الحديث Hasan al-Basri dan sekelompok dari para salaf mengatakan sesuai dengan zahir hadis. Waqalu, mereka mengatakan idza syakka al-musalli, apabila orang yang salat ini ragu, falam yadri zada aw naqas, dia tidak tahu apakah dia bertambah bilangannya atau kurang bilangannya. Falaysa alaihi illa sajadatani wa huwa jalis. Kalau dia ragu, tidak ada dari angka yang dia bisa yakini, tiada bagi dia kecuali sujud dua kali dalam keadaan dia duduk. Amalan bidzahiril hadis, dengan mengamalkan ya zahirnya hadis. Baik, jadi tidak disebutkan ya, tidak disebutkan di mana posisi. Kita lanjutkan dari pembahasan tadi. Jadi hadis Abu Hurairah belum disebutkan di mana posisi sujudnya tadi. Wa hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang kedua adalah hadis Sa'id Al-Khudri, fi man syakka fihi, tentang orang yang ragu di dalam solatnya, ayyasjuda sajadataini qabla an yusallim, dia sujud dua kali sebelum salam. Jadi ragunya, dia duduk, nah dia sujudnya sebelum salam. Wa hadis Ibnu Mas'ud, wa hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wa fi al-qiyam ila khamsah. Hadis Ibnu Mas'ud adalah berdiri ke rakaat kelima. Wa annahu sajada ba'da salam, sujudnya setelah salam. Wa hadithu dhilyadaini, hadis orang yang memiliki dua tangan. Wa fi salam minatnataini wal mashy wal kalam wa fi salam minatnataini wal mashy wal kalam wa annahu sajada ba'da salam. Hadis yang keberapa, yang keempat, dia pertama Abu Hurairah, hadis yang kedua Abu Sa'id, hadis yang ketiga Ibnu Mas'ud, hadis yang keempat hadis riwayat. Di dalam hadis itu dijelaskan Nabi salam setelah dua rakaat. Dia sholatnya sholat empat rakaat, tapi tahunya dia sholat salam pada dua rakaat. Jadi sebelum sempurna sholatnya dia sholat dan salam. Wal masyi, di dalam sholatnya itu, di dalam hadis itu diceritakan Nabi berjalan. Wal kalam, Nabi berbicara. Jadi setelah salam, Nabi bangkit dari duduknya, dari tempat sholatnya, berjalan. Kemudian terjadi dialog. Wa annahu sajada ba'da salam, maksudnya Nabi sujud setelah salam. Yang kelima, hadis Ibnu Muhayna, fafil qiyam minat natayni wassujudu qabla salam. Hadis Muhayna ini terdapat di dalamnya berdiri dari dua rakaat, maksudnya tidak tasyahud pertama, sujudnya sebelum salam. Jadi ada lima hadis. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, tidak disebutkan di mana sujud. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri ragu, lalu sujudnya sebelum salam. Hadis Ibnu Mas'ud ada penambahan berdiri ke rakaat kelima, sujudnya setelah salam. Hadis Zuliyat Azir Yadai, salam sebelum sempurna sholat, salamnya sujudnya sebelum salam, sujudnya setelah salam. Ya. Kemudian hadis Abu Ibnu Buhayna, hadis Ibnu Buhayna yang kelima, berdiri dari dua rakaat, yakni tidak tasyahud pertama, sujudnya sebelum salam. Ragu sebelum salam. Tidak tasyahud pertama sebelum salam. Berdiri ke rakaat kelima setelah salam. Salam sebelum sebelum sempurna sholat setelah salam. Ya, baik. Waktalaf ulama fi kifiyat al-akhdh bi hadha al-hadis. Terjadi perbedaan pada ulama di dalam tata cara mengambil hadis ini. Yang mengelompokkan hadis ini bagaimana? Faqala Dawud la qiyasa 'alaiha. Dawud Al-Zahiri dia mengatakan enggak bisa dikiaskan. Tustakmal fi mawdi'iha ala maja'at. Dia katakan enggak boleh dikias-kiaskan. Kata Dawud Zahiri, tapi pakailah seperti apa datangnya. Kok datang kayak gini ya, beginilah, kalau gini ginilah. Qala Ahmad biqauli Dawud fi hadha salawat khasatan. Imam Ahmad mengatakan perkataan Dawud juga ikut dengan Dawud Al-Zahiri di dalam salat ini khususnya. Namun Imam Ahmad menyelisih Dawud Al-Zahiri pada pembahasan lain. Dalam pembahasan sujud sahwi ini dia ikut dengan Al-Zahiri. Wa qala yasjudu fi ma siwaha qabla as-salam li kulli sahwi. Dia mengatakan sujud pada selainnya sebelum salam, pada setiap unsur yang lupa. Baik. Wa amman ladzi qawlu bil qiyas. Orang yang mengatakan bisa mengkiaskan, menganalogikan. Fakhtalafu, mereka berselisih. Qala ba'dhu huwa mukhayyirun fi kulli sahwi. Atau huwa mukhayyirun fi kulli sahwi. Orang yang sholat itu diberikan pilihan setiap keadaan dia lupa. In syaa'a sajada ba'da salam wa in syaa'a qablahu. In syaa'a sajada ba'da salam wa in syaa'a qablahu fi ziyadati wa naqs. Dia berkenan untuk sujud setelah salam atau dia berkenan untuk sujud sebelum salat, baik ditambahan atau pengurangan. Qala Abu Hanifah, al-aslu huwa sujudu ba'da salam. Abu Hanifah mengatakan hukum asalnya sujud setelah salam. Wa tawala ba'du al-ahadits 'alayhi. Maka sebagian hadis yang lain dia tafsirkan bahwa sujudnya setelah salam. Wa qala Syafi'i, al-aslu fi sujudi qabla salam. Imam Syafi'i mengatakan hukum asal itu sujudnya sebelum salam. Nah, kebalikan dari Abu Hanifah. Waradda baqiyatul hadis ilaihi, ditafsirkan semua hadisnya kepada ini, yakni sebelum salam. Wa qala Malik, in kana sahwu ziyadatan sajada ba'da salam. Imam Malik dia mengatakan kalau seandainya ada penambahan kelupaan itu, ada penambahan, maka sujudnya setelah salam. Wa ikana naqsan faqablahu. Kalau seandainya ada kekurangan, maka sebelumnya, yakni sebelum salam. Fa masyafi'i fa yaqul qala fi hadis Abi Sa'id. Imam Syafi'i di dalam hadis Abi Sa'id, yaitu yang ada penambahan, fa ikana khamisatan syafa'aha. Ya, hadis keraguan, hadis Abi Sa'id adalah hadis yang ragu. Kalau seandainya itu adalah rakaat yang kelima, maka dia yang menggenapinya. Wa nasa 'ala sujudi qabla salam ma'a tajwiz ziyadah. Dia menaskan atau mencantumkan untuk sujud sebelum salam dengan kemungkinan penambahan. Wal mujawwiz kal mawjud. Ya, orang yang tajwiz, yaitu membolehkan, sama dengan orang yang menambah atau ditambah. Wa tawal hadis Ibnu Mas'ud fi al-qiyam ila khamis wa sujud ba'daha ba'da salam ala annahu ma 'alima sahwi illa ba'da salam. Hadis Ibnu Mas'ud tentang penambahan salam itu, atau penambahan ke rakaat yang kelima, sujudnya setelah salam, karena Nabi tidak mengetahui kekeliruan kecuali setelah salam. Walau alimahu qablahu wa sajada qablahu. Kalau seandainya Nabi mengetahui sebelum dia salam, tentu dia sudah sujud sebelum salam. Wa ta'awwal haditha dzaidaini ala anna salatu jara fiha sahwu fa sah 'ala sujudi wa qabla salam. Begitu juga ditakwilkan hadis Abi, hadis dua orang memiliki dua tangan itu, bahwasanya adalah salat yang terjadi di dalamnya kelupaan. Lalu beliau lupa dari sujud sebelum salam. Fatadarakahu ba'dahu. Lalu setelah salam maka dia lakukan itu karena beliau tidak tahu bahwa beliau lupa. Ya. Wa aqwal madhhab huna madhhab Malik. Pendapat yang terkuat adalah pendapat Imam Malik. Thumma madhhab Syafi'i. Kemudian pendapat Imam Syafi'i. Wa Syafi'i rahimahullah taala qaulun, pendapat ka madhhab Malik. Seperti madhhab Malik, yaf'alu bit takhyir, yaitu melakukan dengan ada pilihan. Wa ada qaul madzhab Malik, dan berdasarkan dengan pendapat Imam Malik, la istama'a fi salati sahwan sahwa biziyadah wa sahwa binqs sajada qabla salam, maka dia sujud sebelum salam. Baik. Intinya bahwa sujud itu, kalau kita lihat, lihat kekeliruan itu terjadi dengan empat kondisi. Kondisi yang pertama, ragu. Apakah dia sholat sudah tiga atau empat. Maka ambillah yang yakin. Tiga atau empat. Dia ambil angka yang dia yakini. Kalau seandainya itu adalah empat atau itu adalah tiga, dia yakin tiga. Lalu dia tambah. Maka sujudnya sebelum salam. Tapi kalau seandainya dia tidak tahu mana yang benar, maka dia ambil yang terkecil. Maka sujudnya setelah salam. Tapi kalau seandainya yang kedua itu ragu, jadi ragu kalau seandainya ragu ini dalam dua keadaan, dia bisa memilih mana yang dia yakini, maka sujudnya sebelum salam. Kalau dia tidak bisa meyakini mana yang dia yakini dari dua angka, maka sujudnya setelah salam. Nah, kalau dia tidak bisa meyakini salah satu di antara angkanya, diambil yang terkecil. Bisa meyakini satu di antaranya, mungkin ini tiga atau empat, mungkin ini empat sudah. Ya, dia lanjutkan sebelum salam dia sujud. Tapi atau dia yakinnya tiga, berarti dia tambah satu rakaat lagi. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Namun kalau saya dengar tidak bisa dimeyakini, maka dia ambillah angka yang terkecil. Maka sujud sahwinya setelah salam. Kalau seandainya terjadi penambahan dalam hadis Ibnu Mas'ud, naiklah ke rakaat kelima. Ada orang naik ke rakaat kelima, diingatkan subhanallah. Diingatkan oleh dua orang. Bagaimana imam ini tetap duduk berdiri dia kelima atau turun ya? Wajib turun. Kalau sudah ada yang mengingatkan dua orang, berarti ini imam sudah pasti ragu. Maka wajib dia turun. Tak boleh dia bersungkuh walaupun dia sudah sempurna walaupun dia sudah baca Al-Fatihah pada rakaat yang kelima. Wajib dulu. Nah, dia lanjutkan sholatnya, yakni turun dia tasyahud, turun dia, ya, turun dia. Kan tadi dia ruku, sujud, duduk, sujud, berdiri dia ke rakaat kelima. Wajib dia turun. Kemudian dia tasyahud. Setelah tasyahud dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu baru dia sujud. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali sujudnya. Kemudian salam kembali dari sujud sahwi. Kondisi yang ketiga, yang keempat, ya, kondisi yang keempat. Kondisi yang pertama ragu, tidak bisa diyakini salah satu angka. Kondisi yang kedua ragu, tapi tidak bisa ditentukan berapa angkanya, maka diambil yang terkecil. Kondisi yang ketiga, penambahan ke rakaat kelima. Dia wajib turun ke bawah, lalu sujudnya setelah salam. Berarti di sini ada penambahan, nambah duduk berdiri. Kemudian, salam sebelum selesai. Oh, maksudnya apa? Dia meyakini solatnya sempurna sebelum solatnya sempurna. Mungkin dia kira sudah. Assalamualaikum. Atau orang yang berdiri. Ini kan tiga kali. Sudah berdiri lagi. Allahu Akbar. Lanjutkan. Tambah yang kurangnya. Lalu setelah itu, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian sujud setelah salam. Atau dari dua rakaat dia. Tasyahud pertama berkelanjutan kepada salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan, kan baru dua rakaat. Oh iya ya, sudah berdiri lagi. Allahu Akbar, ditambah dua rakaat lagi. Maka sujud sahwinya kapan? Itu sujud sahwinya setelah salam. Ya, setelah salam. Ya, setelah salam. Kemudian tidak tasyahud pertama, berarti ada pengurangan. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi ulama mengatakan jika ada penambahan, kata Imam Malik tadi, ada penambahan sujud sahwinya sebelum setelah salam. Kalau ada pengurangan sujud sahwinya sebelum salam. Jadi kalau sujud sahwinya sebelum salam di dalam pengurangan, maka sujud sahwinya ini yang menambahkan yang kurang. Kalau ada penambahan, maka sujud sahwinya ini adalah untuk mohon ampun kepada Allah. Kalau seandainya ada yang ragu, maka sujud sahwinya adalah irqan li syaitan, yaitu menghinakan syaitan dengan sujud sahwi. Karena dia yang mengharami kita dalam sholat. Itu ringkasan. Ya, kita ulang lagi. Keadaan orang yang lupa dalam sholat itu ragu, menambah, mengurang. Ragu, tidak tahu. Ragu dalam angka rakaat. Dia terbagi kepada dua. ragu, tapi dia pikirkan bisa memilih mana yang lebih lebih dia yakini. Lalu dia ambil yang dia yakini, dia sujud sebelum salam. Kalau dia tidak bisa meyakini salah satu angkanya, dia ambil angka yang terendah sujudnya setelah salam. Ya. Kemudian ada penambahan. Kalau penambahan terjadi sujudnya setelah salam. Kalau seandainya pengurangan, sujudnya sebelum salam. Ini yang lebih rinci. Tadi kita sebutkan ada orang yang mandang sebelum salam seluruhnya. Ini pendapat Syafi'i. Ada yang mandang setelah salam seluruhnya. Ini pendapat Abu Hanifah. Imam Malik membedakannya. Kata Abu Dawud Al-Zahiri, kalau seandainya sesuai dengan hadis, kalau seandainya rakaat kelima sebelah setelah salam, kalau seandainya salam sebelum sempurna setelah salam, kalau seandainya tasyahud lupa tasyahud sebelum salam, ya, kalau seandainya ragu sebelum salam. Baik, kita lanjutkan atau kita berhentikan? Kita cukup sini dulu. Nanti kita bahas kembali dalam hadis. Ya, insya Allah besok mudah-mudahan bisa kita baca semua hadisnya. Wallahu ta'ala alim. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.